أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أمين فأما بعد الحمد لله شكر kita kehadirat Allah سبحانه وتعالى di atas keizinan dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bersama-sama pada malam yang berbahagia ini di dalam siri usaha untuk membaca sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Semoga kitab yang bakal kita baca yang berjudul Al-Nafhatul Ilahiyah fil Kalami ala Khairil Bariyah, yang menghimpunkan sejumlah 43 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menceritakan berkenaan dengan kelebihan berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga pembacaan kitab ini akan memberikan satu kesan yang sangat baik kepada jiwa kita, memberikan nur cahaya di dalam jiwa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha yang kita lakukan ini demi semata-mata mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang telah kita sedia maklum sebelum daripada Al-Imam Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, sudah ada ramai para ulama yang menulis kitab yang menghimpunkan 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bermula dengan seorang ulama yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak, salah seorang ulama besar satu ketika dahulu, yang kisah ini ataupun beliau dianggap sebagai orang yang mula-mula menulis kitab hadis 40. Perkara ini telah pun dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa ardah di dalam kitab ataupun di dalam mukaddimah kitab Al-Imam An-Nawawi, iaitu kitab hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam mukaddimah karangan Al-Imam An-Nawawi kitab hadis 40, Al-Imam An-Nawawi ada mendatangkan beberapa contoh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kelebihan menghimpun ataupun menjaga 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antaranya, kata beliau, diriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athahu Allah taala yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Al-Imam An-Nawawi mendatangkan antaranya hadis yang kita dengar sebentar tadi, iaitu hadis yang menceritakan berkenaan dengan sesiapa yang telah menjaga, sama ada menjaga dalam dadanya atau menjaga dari sudut tulisan, menjaga untuk kegunaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jaga 40 hadis daripada urusan yang berkaitan dengan agama Islam. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'athahu Allah taala yaumal qiyamah fi zumratil ulama fi zumratil fuqaha wal ulama. Nanti di akhirat nanti Allah akan menghimpunkan dia, membangkitkan dia di hari kiamat nanti daripada golongan para fuqaha dan juga golongan para ulama. Walaupun dia bukan ulama pun di dunia, cuma dia ada menjaga sebagai contoh menghafaz ataupun mengajar 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad, maka di akhirat nanti di atas kelebihan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala demi untuk menunjukkan ketinggian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga 40 hadis Rasulullah walaupun di dunia dia bukanlah daripada golongan ulama fiqh, bukan daripada ulama, hanya orang biasa contohnya, tetapi di akhirat nanti Allah akan bangkitkan dia, tergolong daripada golongan para ulama dan juga para fuqaha di akhirat nanti. Sebagai satu bukti ataupun satu kurnian daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menyatakan kelebihan orang yang mendalami, orang yang menyanjung tinggi hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, malam ini adalah majlis pertama di dalam kita mendalami sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, yang mana Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari ini adalah merupakan guru kepada guru saya dan juga Al-Fadhil Ustaz Juzaili, iaitu Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Fadilatul Syekh Yusri adalah antara anak murid kepada Fadilatul Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari yang telah mengarang kitab An-Nafhatul Ilahiyah yang ada di hadapan kita semua ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita mempelajari kitab ini, saya mengajak tuan-tuan untuk berkenalan dengan siapakah sebenarnya Fadilatul Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari yang merupakan pengarang kitab ini dan merupakan antara ulama tersohor satu ketika dahulu, bahkan merupakan antara ulama besar bagi guru-guru kami di Al-Azhar Asy-Syarif. Baik. Sebagaimana yang telah kita dengar sebelum ini, beliau bernama Abdullah, beliau bernama Abdullah As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad bin Abdul Mukmin Al-Ghumari bin Muhammad bin Abdul Mukmin bin Ali bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Isa bin Sa'id bin Mas'ud bin Al-Fudail bin Ali bin Umar bin Al-A'rabi bin Musa bin Ahmad bin Dawud bin Idris bin Idris Al-Akbar bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Musanna bin Sayyiduna Al-Hasan, yang merupakan cucu kepada Rasulullah, yang mana Sayyiduna Al-Hasan adalah anak kepada Sayyiduna Ali bin Abi Talib, dan dalam masa yang sama merupakan anak kepada Sayyidatuna Fatimah, yang merupakan anak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari adalah merupakan titihan keturunan suci daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui cucu baginda Nabi yang bernama Sayyidina Al-Hasan bin Sayyidina Ali alaihi wasallam. Jadi beliau merupakan di antara ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Tanjah, iaitu satu tempat di Maghribi, pada akhir bulan Jamadil Akhir tahun 1328 Hijriah, iaitu bersamaan 1910 Masihi. Beliau membesar sepenuhnya di bawah didikan ayahandanya, iaitu Al-Allamah Muhammad As-Siddiq. Pada mulanya beliau menghafaz Al-Quran dengan kiraat warsh, dan beliau sangat mendalami rasamnya. Yang kita belajar di Malaysia ni kiraat Hafs an Asim. Kiraat warsh adalah salah satu cara bacaan Al-Quran yang pernah dibaca oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma di Malaysia ni yang glamournya adalah cara bacaan Al-Imam Hafs daripada Al-Imam Asim, yang turut juga merupakan salah satu bacaan Al-Quran Al-Karim. Kemudian beliau mula menghafaz matan-matan ilmu seperti kita Al-Ajurmiyah, matan Alfiyah, Mukhtasar Khali dalam fiqh, dalam fiqh mazhab Imam Maliki, Al-Arba'un An-Nawawiyah, Bulughul Maram, Al-Jawhar Al-Maknun dan sebagainya. Ini di antara contoh kitab yang beliau hafaz, yang beliau hafaz di dalam kepala beliau. Beliau sering menghadiri majlis ilmu ayahandanya. Ayah beliau turut merupakan antara ulama besar di Maghribi satu ketika dahulu. Bahkan sepupunya sendiri adalah merupakan ulama, iaitu Al-Faqih As-Said Muhammad bin Abdul Samad. Abang kepada Sidi Abdullah bin Sidi Al-Ghumari ini juga merupakan di antara ulama daripada Maghribi, iaitu Syekh Ahmad As-Siddiq. Syekh Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghumari dikebumikan di Kaherah. Fadil Ustaz Juzaili telah meminta daripada guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi untuk kami ziarah makam Syekh Ahmad bin As-Siddiq Al-Umari di Kaherah. Sebab ramai tak tahu di mana kuburnya. Akhirnya Syekh Yusri bin Rushdi telah meminta anak menantu beliau, iaitu Syekh Usamah bin As-Said, membawa kami semua untuk menziarahi makam abang kepada Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari di Kaherah. Adapun Syekh Abdullah sendiri, beliau dikebumikan di Maghribi. Seterusnya beliau bermusafir ke Fas, salah satu tempat Fas Maghribi, untuk menuntut ilmu dengan ulama-ulama besar di Jami' Al-Qurawiyyin dan lainnya daripada pelbagai bidang ilmu seperti nahwu, sharh, balaghah, tafsir, hadis, mantik dan lain-lain. Ulama dulu belajar dia tak ikut pengkhususan, semua belajar. Hari ini kalau kita masuk universiti pun dah ada pengkhususan. Saya bidang syariah, Ustaz Juzaili dibilang bidang hadis. Tapi kalau kita belajar secara menadah kitab dengan para ulama, tak ada pengkhususan. Semuanya kita belajar, cuma setiap orang tu kadang-kadang dia akan lebih cenderung dalam bidang ilmu tertentu berbanding dengan bidang ilmu yang lain. Di sana beliau tidak hanya menuntut ilmu dengan cara menadah semata-mata, iaitu bertalaki, akan tetapi beliau juga mengambil ilmu daripada guru-gurunya dengan cara mengkaji secara mendalam, tahqiq dan bersanad. Beliau sering berdamping dan mengambil barakah dengan gurunya Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kitani Al-Muhaddis, dan gurunya tersebut telah mengijazahkan kepadanya kebanyakan sanadnya daripada ulama-ulama Fas. Jadi ulama kita dahulu ni, mereka belajar dia akan tahu daripada siapa ke siapa sambungan salasilah gurunya. Contoh kami berdua belajar daripada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Syekh Yusri belajar daripada Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari. Syekh Abdullah antara beliau adalah Syekh Al-Kitani. Terus naik ke atas sampailah bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ilmu Islam yang dijaga dengan penuh tertib dan sampai ke hari ini kita dapat merasai keberkatannya. Setelah sekian lama menuntut ilmu di Fas, beliau pulang semula ke Tonjah dan mengajar di Zawiyah. Zawiyah ni madrasah ataupun sekolah ataupun pondok lah kalau istilah orang Melayu kita. Zawiyah As-Siddiqiyah, madrasah ayahandanya, iaitu sekolah pondok ayah beliau sendiri, iaitu Syekh Muhammad. Di samping mengajar, beliau sentiasa berjaga malam untuk mengulang kaji dan murajaah ilmu. Antara contoh ulama dulu yang pernah belajar waktu malam sampai terlupa masuk subuh, antaranya adalah Syekh Al-Imam Al-Isnawi, Jamaluddin Al-Isnawi, yang merupakan di antara ulama besar dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan dalam masa yang juga sama adalah di antara ulama besar dalam ilmu usul fiqh. Guru saya dan juga guru kami berdua lah, Fadilatul Syekh Said bin Syartut, pernah menceritakan kepada saya bahawa Syekh Jamaluddin Al-Isnawi ni pernah pada satu malam beliau start belajar, mengulang kaji telaah kitab, punya seronok belajar tu sampai tak sedar apa yang berlaku di skrin beliau. Tiba-tiba beliau terasa muka mula panas, rupanya cahaya matahari telah masuk ke dalam rumah beliau. Rupanya subuh dah terlepas, saya tak perasan. Sampai azan pun tak dengar apa. Nak cerita asyiknya para ulama dalam menuntut ilmu sampai ke tahap itu. Jangan tuan-tuan kata, ya Allah sampai tak semayang. Orang kalau terlupa dia tidak dosa. Rufi'an ummatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat daripada umatku, iaitu tidak berdosa orang yang telah melakukan kesilapan secara terlupa, ataupun dia tersilap, ataupun dia kena paksa. Tiga jenis orang macam ni, dia tidak berdosa walaupun dia secara zahirnya melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Contoh macam Al-Imam Al-Isnawi tadi. Beliau tidak sembahyang subuh. Bukan sengaja. Sebab tak perasan dah masuk subuh. Ingat tengah malam ni. Gitu sekali Kita punya seronok tidur sampai kadang-kadang lambat sembahyang subuh. Itu kelebihan kita yang tidak ada pada para ulama satu ketika dahulu Di samping mengajar, beliau sentiasa berjaga malam untuk mengulang kaji dan murajaah ilmu mengulang kaji dan juga murajaah, maknanya dia cek satu buku ke satu buku, mengulang kaji secara dalam Beliau turut menghadiri pengajian ayahandanya di situ. Dan bermula di sanalah beliau menjinakkan diri dalam bidang penulisan. Kitab beliau yang pertama ialah syarah yang sangat luas dan mendalam kepada kitab Matan Al-Ajurumiyah, iaitu satu kitab asas dalam ilmu nahwu. Pada tahun 1949 Hijriah, beliau pergi ke negara Mesir untuk menyambung pengajiannya di Universiti Al-Azhar. Di sana beliau menuntut ilmu dengan ulama-ulama Al-Azhar dalam bidang-bidang ilmu seperti ilmu kalam, usul fiqh, mantik, balaghah, adab, adab-adab pengkajian dan berbahas, fiqh maliki, fiqh syafi'i dan lain-lain lagi. Kata guru kami, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kata beliau, Syekh Abdullah bin Siddiq Umari ini pada asalnya bermazhab dengan mazhab maliki. Tapi akhirnya setelah mana beliau sangat dalam dalam ilmu fiqh, beliau sendiri selepas itu mengeluarkan pendapat beliau sendiri hasil daripada kedalaman ilmu beliau yang sudah beliau ketika itu tidak terikat lagi dengan mazhab. Ya. Ulama-ulama dulu memang satu tahapnya begitu. Mula-mula belajar mazhab, akhirnya sebab dah dalam sangat ilmu, akhirnya mereka sudah mengeluarkan pendapat mereka sendiri kerana mereka sudah mempunyai kelayakan untuk mengeluarkan pendapat. Macam kita ni memang tak layak lah. Saya sendiri pun tidak layak, bahkan mesti merujuk kepada kitab-kitab fiqh ulama dahulu. Jadi Syekh Abdullah ni akhirnya beliau telah menjadi salah seorang mujtahid. Salah seorang yang sampai ke tahap ijtihad ataupun mempunyai kepakaran ilmu fiqh yang dalam sehingga beliau sendiri sudah tidak terikat lagi dengan sebarang mazhab fiqh. Setelah itu beliau berjaya mendapat ijazah yang tertinggi iaitu ijazah Al-Alamiyah. Sebahagian para ulama lebih suka menyebut al-ijazah Al-Alimiyah, iaitu satu ijazah yang kalau hari ini standardnya macam PhD lah. Dulu Al-Azhar untuk mengenal pasti sama ada orang itu alim ataupun tidak, mereka akan masuk dalam satu peperiksaan yang mana mereka akan ditanya soal siasat oleh para ulama besar Al-Azhar dengan pelbagai ilmu. Apabila para ulama puhati dengan jawapan, akhirnya para ulama Al-Azhar akan menganugerahkan satu sijil ataupun satu ijazah yang namanya Al-Ijazah Al-Alimiyah. Ijazah yang mengiktiraf bahawa fulan bin fulan adalah seorang yang alim, yang luas ilmunya. Tak ramai juga orang dapat. Antara yang dapat adalah Fadilatul Syaikh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Antaranya yang pernah dapat Syekh Zaki, Syekh Zaki Ibrahim, antara ulama besar Al-Azhar satu ketika dahulu. Antaranya lagi Syekh Saleh Al-Ja'fari. Ini di antara contoh para ulama yang telah mendapat satu sijil yang begitu tinggi daripada Universiti Al-Azhar, iaitu yang bernama Ijazah Al-Alimiyah, ijazah yang mengiktiraf kealiman seseorang. Mendapat ijazah yang tertinggi iaitu Ijazah Al-Alimiyah dalam 12 bidang ilmu di Universiti Al-Azhar. Beliau juga pernah mengajar di universiti tersebut, di masjid-masjid dan di rumahnya dalam pelbagai bidang ilmu sehingga melahirkan ulama-ulama yang hebat. Antaranya guru kami sendiri, antaranya mantan mufti Mesir iaitu Fadilatul Syekh Ali bin Jum'ah. Beliau pernah dipenjarakan oleh Presiden Mesir Anwar Sadat. Ulama ni tak lari juga daripada penjara ni. Buat guna lah. Kita menyatakan apa yang telah kita fahami daripada ilmu Islam dan kadang-kadang suara Islam tu tidak digemari oleh para pemerintah. Seakan-akan mereka rasa kita nak lawan mereka. Sedangkan hakikatnya kita mahu mengajak masyarakat untuk mengikut sebiji apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT. Akhirnya daripada dulu sampai ke hari ini, biasanya pemerintah akan bertentang dengan para ulama. Para ulama nak minta supaya taat pada Allah. Pemerintah pula kadang-kadang memerintah guna akal, tak nak ikut syariat. Jadi akhirnya satu demi satu sejarah telah menunjukkan para ulama dizalimi, ditindas, bahkan ada yang dibunuh syahid semata-mata kerana mereka tidak bersetuju dengan tindakan kerajaan yang tidak mahu taat kepada cara pemerintahan yang telah diputuskan oleh Islam. Antara yang pernah dipenjarakan adalah pengarang kitab kita ini iaitu Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Umari. Beliau pernah dipenjarakan oleh Presiden Mesir iaitu yang bernama Anwar Sadat kerana tomahan yang dilemparkan terhadapnya sebagai pemberontak. Ini kerana hubungan baiknya dengan jemaah-jemaah Islamiah ketika itu. Beliau menetap di Mesir sehingga tahun 1319 Hijriah. Kemudian beliau kembali semula ke tanah airnya iaitu di Tanjah, di Maghribi dan mengajar di Az-Zawiyah As-Siddiqiyah sehingga akhir hayatnya. Baik, seterusnya tuan-tuan antaralah, kita tak baca semua, antara guru-guru beliau, kalau di Maghribi, ayah beliau sendiri. Ini antara contoh, ulama yang ayahnya alim, abangnya pun alim, sepupu alim, pakai alim belaka. Syekh Abdullah ni, adik-beradik alim belaka. Antara yang menjadi guru dan guru beliau di Maghribi adalah ayah beliau sendiri, iaitu Syekh Muhammad As-Siddiq. Antaranya saudara kandung beliau sendiri, iaitu Ahmad, Syekh Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari, dan pelbagai lagi. Ya. Kalau di Tunisia, antara guru beliau adalah Syekh Tahir bin Ashur, ya. Antara ulama yang terkenal dalam mazhab Maliki. Kalau di Mesir, tuan-tuan, antara Syekh Bakhit Al-Muti'i. Syekh Bakhit Al-Muti'i ini adalah di antara ulama tersohor di Mesir, ya, dan pernah menjadi mufti Mesir. Satu ketika dahulu, itu sekitar tahun 1930-an. Menurut guru saya, Fadilatul Syekh Said bin Syaltud, beliau menyatakan bahawa guru beliau, iaitu Syekh Ali Jum'ah, pernah menceritakan kepada beliau bahawa Syekh Bakhit Al-Muti'i ini asalnya seorang Kristian. Kemudian memeluk agama Islam, kemudian akhirnya menjadi ulama, akhirnya jadi mufti Mesir. Hebat orang Mesir, ya. Dia daripada agama Kristian berpindah ke agama Islam, kemudian belajar Islam sungguh-sungguh sampai jadi alim, jadi mufti. Saya 2-3 hari lepas, ya, baca satu buku yang dikarang oleh Profesor Raghib As-Sarjani, dalam satu kitab yang berjudul Fannu Ta'amul An-Nabawi Ma'a Ghairil Muslimin. Beliau menceritakan beberapa contoh akhlak bagi Nabi terhadap masyarakat bukan Islam. Bagaimana Nabi tidak membawa kepada perkauman, Nabi membawa kepada satu hubungan harmoni di antara masyarakat Muslim dengan masyarakat bukan Islam di Madinah pada zaman Nabi. Antara yang beliau nyatakan dalam kitab itu adalah ada orang Mesir namanya Nazmi Luka. Dia Kristian. Mati pun Kristian. Tapi tuan-tuan, 9 tahun umur dia, ketika beliau kecil, iaitu ketika usia 9 tahun, beliau telah menghafaz Al-Quran. Orang Kristian hafal Al-Quran penuh 30 juzuk dalam kepala. Ini kita malu sikit lah, kan. Kita yang sampai dah tua ni pun tak terhafal-hafal Al-Quran. Jadi tuan-tuan kena lawan sikit Nazmi Luka ni. Rugi. Kita orang Islam tak banyak hafal Al-Quran. Tiba-tiba orang Kristian 9 tahun dah hafal Al-Quran. Sebab dia kawan dengan anak-anak Arab Mesir yang Islam. Akhirnya tengok kawan-kawan pakai hafal Al-Quran, dia pun nak hafal Al-Quran. Tapi itulah hidayah tu milik Allah, sampai sudah dia tak masuk Islam. Baik, antara ni guru beliau lagi adalah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Rafi' At-Tantawi. Antaranya lagi adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti ini juga adalah guru kepada Syekh Idris Al-Marbawi. Syekh Idris Al-Marbawi, antara guru beliau adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Mengajar bertahun-tahun lamanya di Masjid Sayyidina Al-Husain, setentang dengan Masjid Al-Azhar, yang mana antara wali Allah besar di Mesir satu ketika dahulu. Syekh Muhammad bin Ibrahim As-Samaluti. Dan ramai lagi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau di Hijaz, di tanah Hijaz, di kawasan Mekah, Madinah, antara guru beliau adalah Al-Muhaddis Umar Hamdan Al-Mahrisi. Ini antara orang yang terkenal dalam bidang ilmu sanad. Kita akan dengar nama Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi. Antaranya di, kalau di Syam, di belah-belah Syria, antaranya adalah Al-Allamah Badruddin bin Yusuf Al-Hassani, Syekh Yusuf Al-Nabhani, Syekh Muhammad Gharib bin Mahmud At-Tabbakh, dan lain-lain. Ramai lagi lah para ulama beliau. Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari ni banyak kitab karangan beliau. Subhanallah, nak masuk isyak dah. Belum lagi. Saya baru mukadimah, tak start lagi ni. Tak apalah. Antara kitab yang dikarang oleh beliau banyaklah. Antara kitab yang ada di hadapan kita ni, antaranya lagi Al-Ibtihaj Bitakhrij Ahadisil Minhaj. Antaranya lagi Al-I'lamun Nabil Bijawazit Taqbil. Satu kitab yang menceritakan bahawa sebenarnya tidak ada masalah kita cium tangan para ulama. Sebab pada zaman beliau, ada orang mengatakan bila cium tangan ulama ni seakan-akan kita menyembah ulama. Sebab kita tunduk begitu. Jadi beliau tulis satu kitab khusus menceritakan bahawa sebenarnya mencium tangan para ulama tidaklah dianggap satu perbuatan yang bersalahan dengan Islam. Banyaklah lagi, antaranya lagi Ithaful Azkiya Bijawazit Tawassul Bil Anbiya Wal Awliya. Satu kitab yang ditulis khusus untuk menyatakan tak ada masalah bila kita berdoa, ya Allah terimalah doa saya, ya Allah, dengan keberkatan Syekh Fulan bin Fulan yang telah meninggal dunia. Contoh macam kita lah, ulama wali Allah besar di masjid ni, kalau tuan-tuan pergi tepi kubur tu berdoa, ya Allah terimalah doa saya, ya Allah, dengan keberkatan wali Allah yang ada di tepi saya ni. Jadi sebenarnya tiada masalah. Dan beliau telah menulis satu kitab khusus menunjukkan sebenarnya ia tidak dianggap sebagai syirik. Yang syirik kalau kita rasa si mati itu boleh memberi manfaat. Tetapi kalau kita beriktikad bahawa Allah Ta'ala yang memberikan manfaat dan juga mudarat, cuma oleh kerana kita berada di kubur orang soleh, dan kubur orang soleh ni taman-taman syurga, maka biasanya doa di kubur orang-orang soleh ni nanti diaminkan oleh orang yang di dalam kubur tu, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Taala. Macam kita lah, jumpa orang soleh, kita kata, Tuhan tolong doakan saya. Kita pun boleh doa. Tapi buat apa kita jumpa orang soleh tu minta dia doakan kita? Sebab insyaAllah kita yakin, kita ada satu keyakinan yang kuat, doa dia mungkin lebih didengari oleh Allah dengan sebab ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara contoh kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Bumari. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, beliau wafat di Tanjah. Abang beliau meninggal dunia di Mesir. Abang beliau meninggal dunia di Mesir, iaitu Syekh Ahmad bin As-Siddiq Al-Bumari. Dan alhamdulillah kami berdua telah pun menziarahi pusara Syekh Ahmad bin As-Siddiq Al-Bumari, abang kandung kepada Syekh Abdullah ini. Yang mana Syekh Ahmad dikebumikan di satu kawasan, iaitu yang bernama Ad-Darrasah, di kawasan Kahirah, Mesir. Adapun Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdullah diwafatkan oleh Allah di Tanjah di Maghribi pada hari Khamis tahun 1413 Hijriah, iaitu yang bersamaan pada tahun 1993 Masihi. Baru lagi lah kiranya. Dan dikebumikan di Az-Zawiyah As-Siddiqiyah, di pesantren beliau sendiri, di sekolah pondok beliau sendiri, berhampiran dengan makam ayahanda beliau, iaitu Syekh Muhammad Al-Ghumari. Jadi tuan-tuan, semoga Allah Ta'ala memberkati beliau, dan marilah kita hadiahkan segugus Al-Fatihah, hadiah kita kepada beliau. Semoga kita mendapat keberkatan hasil daripada keikhlasan beliau, ilmu beliau, dan kewalakan beliau terhadap Allah Subhanahu Ta'ala. Kepada beliau, kepada para ulama kita, khususnya apatah lagi kepada baginda Nabi, kepada semuanya kita hadiahkan segugus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita akan hari ini, kalau tuan-tuan nak lajak sampai pukul 9 boleh, tapi saya setakat ni nak berhenti sampai isyak je. Tapi kalau tuan-tuan nak lajak, beritahu. Saya tak nak menyusahkan tuan-tuan. Saya pula kosong. 9:30 pun saya boleh lajak lagi. Tapi kalau tuan-tuan nampak gaya tak ada sebarang isyarat, saya berhenti awal lah. Kalau dah ada isyarat, beritahu. Contoh buat demonstrasi ke, buat spanduk, kita mahu teruskan kelas. Saya teruskan lah. Tapi selagi tak ada spanduk tu, okay, saya berhenti awal lah. Jadi insyaAllah, saya target untuk setakat ni lah, sebelum ada sebarang isyarat ke tuan-tuan, saya akan baca mukadimah kitab karangan Syekh Abdullah ni. Kita tengok apa sendiri yang Syekh Abdullah tulis dalam mukadimah, kerana melalui mukadimah kita akan dapat tahu apa sebenarnya isi kandung kasar kepada kitab yang bakal kita baca ini. Saya bacakan dalam teks bahasa Arab dahulu, kemudian kita akan tengok terjemahan yang ada di hadapan kita biiznillah. Dengan sanad yang kami berdua perolehi daripada Syekh Yusri bin Rushdi bin As-Said bin Jabr Al-Hasani, yang mana Syekh Yusri meriwayatkan kitab ini daripada pengarang kitab ini sendiri, iaitu Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari. Yaqulu Syekh Abdullah ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu ardah, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i kutubihi, Allahumma amin. Yaqulu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, ahmadukallaha hamdan yaliqu birububiyyatik, wa ashkuruka qiyaman bihaqqi ubudiyyatik, wa ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak, taf'alu ma tasha' wa tahkumu ma turid, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduka wa rasuluk, 'abduka wa rasuluk, wa safiyyuka wa khaliluk, arsaltahu lil khalqi 'ammatan wa ba'astahu bashiran wa nazira, من اتبعه وأطاعه فهو الفائز السعيد، فصل اللهم عليه صلاة وسلاما دائمين بدواب توالي إفضالك عليه، وارض عن آله الطاهرين وعن صحابته الأنصار والمهاجرين، ووفقنا wa waffiqna li suluki nahjihim al-qawim wahsyurna fi zumratihim tahta liwa'ihi fil mawqifil 'azim. Amma ba'd, fa hadha juz'un fi salati 'ala an-nabi sallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam yashtamilu 'ala 43 hadithan fi fadliha ثم مبشرات فيها فوائد ودعوات ثم سياق صلوات وسميته النفحة الإلهية في الصلاة على خير البرية وقدمته هدية إلى جناب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم راجيا أن أفوز بشفاعته وأكون في جملة خدمته والله المسؤول أن يقبله مني وينيلني مرادي فعليه اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. Mukadimah pengarang, aku memujimu wahai Allah. Sebelum tu beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama kita nak tulis apa pun dia akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai mengambil sempurna Al-Quran, yang mana Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin dalam surah Al-Fatihah. Dan sebagai satu isyarat bahawa kita dalam nak buat apa saja, sebenarnya kita memohon bantuan daripada Allah Subhanahu Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memujimu wahai Allah dengan pujian yang layak dengan rububiyah, iaitu ketuhananmu. Dan aku bersyukur kepadamu sebagai menunaikan hak ubudiyah, iaitu kehambaan kepadamu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan engkau, yang Maha Esa tanpa ada syirik sekutu bagimu, tanpa ada sekutu, syirik sekutu kepadamu. Engkau Tuhan yang melakukan apa saja yang engkau kehendaki dan menghukum apa saja yang engkau inginkan. Dan aku bersaksi bahawa Sayyidina Muhammad itu adalah hamba dan Rasulmu, Nabi SAW pilihan dan kekasihmu. Engkau telah mengutusnya sebagai Nabi SAW untuk semua makhluk. Nabi dibangkitkan untuk semua, bukan untuk orang Islam je, untuk semua. Qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan dikau wahai Nabi melainkan kerana dikau adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan engkau bangkitkannya sebagai pembawa berita gembira serta pemberi amaran. Nabi datang untuk menyatakan berita gembira tentang balasan syurga, dan Nabi juga datang untuk bagi amaran. Kalau kita lawan Allah, Allah menyediakan balasan neraka untuk kita, wal'iyazubillah. Sesiapa yang mengikuti ajaran dan mentaatinya, maka dia akan beroleh kejayaan yang membahagiakan. Curahkanlah ya Allah ke atasnya, iaitu ke atas Nabi, selawat dan salam yang berterusan selama engkau masih memberikan kurniaanmu kepadanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberikan kurniaan terhadap baginda Nabi sampai selama-lamanya. Bermaksud kita mohon agar Allah bagi pahala kepada kita seakan-akan kita berselawat dalam setiap detik sampai bila-bila. Dan redailah keluarganya, iaitu ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci, serta para sahabatnya daripada kalangan Ansar dan Muhajirin. Bila kita cinta kepada Allah, kita akan cinta kepada Nabi. Bila cinta kepada Nabi, kita akan cinta kepada apa saja yang berkait dengan Nabi. Antaranya ahli keluarga baginda Rasulullah. Kita sayang ahli keluarga Nabi. Dalam masa yang sama, kita juga menyayangi seluruh para sahabat baginda Nabi yang telah hidup bersusah payah memperjuangkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kepada kami taufik untuk menjalani pada jalan-jalan mereka yang lurus. Kita mohon agar Allah memberikan kepada kita satu kekuatan untuk mengikut jejak langkah mereka yang terdahulu yang telah bersungguh-sungguh mempertahankan baginda Nabi. Serta bangkitkanlah kami di padang mahsyar nanti bersama-sama kumpulan mereka, iaitu orang-orang soleh di kalangan para sahabat, ahli keluarga Nabi, di bawah panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari perhimpunan yang sangat besar. Amma ba'du. Tuan-tuan tambah tu. Amma ba'du. Sahabat kita yang menterjemahkan kitab ni, dia terlupa nak tulis amma ba'du. Selepas sangat besar tu, tuan-tuan tulis ni, amma ba'du. Maka ini adalah satu risalah. Maksudnya buku kecil. Walaupun kecil saiznya, tetapi besar manfaatnya. Berkenaan dengan selawat ke atas Nabi SAW, yang mengandungi 43 hadis yang menerangkan tentang kelebihan berselawat, kelebihan selawat, kemudian diikuti dengan khabar-khabar gembira yang mengandungi beberapa faedah dan doa-doa, kemudian diikuti pula dengan lafaz-lafaz selawat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Humari menyatakan kitab yang ada depan kita ni, dia ada tiga jenis, dia ada tiga permasalahan. Pertama, beliau akan datangkan hadis Rasulullah yang menunjukkan kelebihan kita berselawat kepada Nabi. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga akan menceritakan beberapa kisah yang berlaku kepada orang-orang soleh yang menunjukkan betapa besarnya fadilat berselawat kepada Nabi. Cerita-cerita eh. Dan yang ketiga, Fadilatul Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari akan juga mendatangkan kepada kita beberapa contoh selawat yang boleh kita amalkan. Jadi ada tiga bahagian dan insyaAllah untuk masa yang seterusnya, saya akan baca secara lain sikit. Kita tak baca daripada satu sampai habis. Sebab ini saya akan baca hadis, pilih satu, dua, tiga hadis. Lepas tu kita langkau kepada cerita-cerita satu, dua, tiga. Lepas tu kita terus amal beberapa selawat Nabi SAW. Dan begitulah keseterusnya sampai kita dapat khatamkan buku ni dan kita baca kesemuanya sekali biiznillah subhanahu wa ta'ala. Saya namakan risalah ini dengan tajuk, buku ini berjudul An-Nafhatul Ilahiyah Fi Salati Ala Khairil Bariyah, yang bermaksud anugerah ilahi dalam menerangkan keagungan berselawat ke atas sebaik-baik makhluknya, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya persembahkan buku ini, kata beliau, sebagai hadiah buat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mulia. Semoga Allah kurniakan ke atasnya, iaitu ke atas baginda Nabi, sebaik-baik selawat dan salam sebagai harapan agar saya beroleh syafaatnya kelak dan kita juga semua insya-Allah. Moga-moga Allah bagi kita syafaat baginda Rasulullah, Allahumma amin, dan tergolong dalam golongan orang yang berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nyatakan, beliau buat buku ni hanya semata-mata sebagai hadiah kepada Nabi, sebagai tanda terima kasih beliau terhadap baginda Rasulullah, dan moga-moga hasil karya beliau ini akan mengundang kasih Nabi terhadap beliau, lantas beliau akan dianugerahkan syafaat Rasulullah dan akan dimasukkan oleh Allah di dalam kumpulan orang yang telah memberikan perkhidmatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada Allah sahajalah saya memohon, semoga Allah menerima usaha saya serta, okey, selepas kalimah serta tu tuan-tuan tambah sikit satu petikan. Selepas kalimah serta tu, kalimah matlamat tu tuan-tuan buang. Yang ni saya selesai merajaah, mungkin sahabat saya dia tak perasan eh. Dia tersilap dalam terjemah. Saya rasanya begitu, wallahu a'lam, atau mungkin saya sendiri yang silap. Tapi saya mencadangkan selepas kalimah serta tu, kalimah matlamat tu kita tiadakan, kita ganti dengan ayat, tuan-tuan biar tulis eh. Menganugerahkan kepada saya akan. Menganugerahkan kepada saya akan. Jadi ayat dia akan jadi seperti ini. Tuan-tuan tambah kalimah menganugerahkan kepada saya akan. Ayat penuh dia akan jadi, dan kepada Allah sahajalah saya memohon, semoga Allah menerima usaha saya serta menganugerahkan kepada saya akan keinginan saya. Kemudian tuan-tuan, kepadanya lah. Sebelum kalimah kepadanya lah, tuan-tuan buatlah sembarang tanda, tambah satu petikan yang tidak diterjemahkan di sini. Tuan-tuan tulis sikit. Ke atasnya lah. Tuan-tuan tulis, ke atasnya lah pergantunganku. Ke atasnya lah pergantunganku dan. Ke atasnya lah pergantunganku dan. Okey, lepas tu kita sambung terus ayat seterusnya. Kepadanya lah, kepadanya sahajalah penyerahanku dan sandaranku. Jadi ayat penuh dia akan berbunyi, ke atasnya lah pergantunganku dan kepadanya sahajalah penyerahanku dan sandaranku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah mukadimah yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari, yang mana beliau ingin menceritakan bahawa buku ini ditulis semata-mata menghimpunkan 43 hadis Rasulullah yang menceritakan tentang kelebihan kita berselawat ke atas baginda Nabi, dan dalam masa yang sama

Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina muhammad majlal rububiyyati biqawli wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa muftatahin nubuwati biqawli wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sahibul khuluqil azim wan nahjil qawim wa siratil mustaqim ar-raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala al habib sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.